الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-96 dan setelahnya dari surah Hud, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin." Sungguh kami telah mengutus Musa alaihi salatu wassalam membawa ayat-ayat kami mengajak kepada ketauhidan, membawa hujah-hujah kami dengan mukjizat-mukjizat yang begitu banyak, biayatina wa sultanin mubin, keterangan yang nyata, hujah-hujah yang mengalahkan mereka yang menunjukkan tentang wahdaniyatullah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak Fir'aun, karena dia, Fir'aun ini menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Baik. Di mana dia mengatakan fahasya rabbanada faqala ana rabbukumul a'la, dia pun mengumpulkan orang-orangnya, masyarakatnya, dan dia mengumumkan bahwa akulah rabb kalian. Dia mengajak masyarakatnya untuk menyembah dirinya, ini Fir'aun. Ila Fir'aun wa malaihi, Allah mengutus Musa bersama dengan saudaranya Harun, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan idhhaba ila Fir'aun innahu tagha, berangkat kalian berdua menuju Fir'aun karena dia telah melampaui batas dirinya sebagai hamba, sebagai manusia. Jadi pengen menjadi Tuhan. Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, sampaikan kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, sopan, mudah-mudahan dia takut dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dia enggan. La haula wa la quwwata illa billah. Ila Fir'aun wa mala'ihi, Allah mengutus Musa beserta Harun menuju Fir'aun dan malaihi, pembesar-pembesarnya, tokoh-tokohnya. Fattaba'u amra Fir'aun, ternyata mereka lebih memilih urusannya Fir'aun. Baik. Wama amru Fir'aun bi Rashid, dan bukanlah urusan Fir'aun itu bi Rashid, dibangun di atas ilmu. yang ada pada Fir'aun adalah taib al-jahlu wa-dhalal, kebodohan dan kesesatan. Taib. Sementara yang dibawa oleh barakallahu fikum Musa alaihi salatu wasalam adalah ar-rusyd, al-ilmu wal-huda, ilmu dan petunjuk. Barakallahu fikum. Masyarakatnya pun ya mau saja dibodoh-bodohi oleh Fir'aun, karena siapa yang tetap mengikutinya maka diiming-imingi berbagai macam pemberian, fasilitas, dan siapa yang menentang maka dia akan diadab. Barakallahu fikum. Dia akan disiksa. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mendapat ujian dan cobaan. Nah, yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Beda dengan orang-orang yang kafir yang cari enaknya. Cari enaknya. Bukan masalah selamat atau tidak, tapi bagaimana bisa nyaman. Walaupun yang mereka ikuti adalah kebatilan. Kata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita kondisi mereka di hari akhirat, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa auradahumun nar. Fir'aun inilah yang akan memimpin kaumnya nanti masuk neraka. Dialah yang akan memimpin, sebagaimana dia juga yang memimpin di dunia ini, memimpin kesesatan, penyimpangan. Nah, nanti di hari akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa auradahumun nar. Dialah yang memimpin orang-orangnya, pembesarnya, masyarakatnya semuanya. Baik. Sampai mereka semuanya dimasukkan ke dalam neraka. La haula wa illa billah. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan annaru yuraduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Baik, di kuburannya saja. Baik. Bahkan di dunia ini diadab memang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkannya dia ke dalam laut dan mati dia di sana. Dan di alam barzakh kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya." Api ini dihadapkan kepada mereka dari pagi dan petang. Tentunya bukan cuma sekedar dihadapkan, tapi mereka mendapatkan siksaan dengan itu. Barakallahu fikum. Penduduk neraka baru saja diperlihatkan neraka dari jauh. Oh, napa sana? Dari tempat Anda nanti ketika ditegakkan hari kiamat. Sana tempat Anda. Neraka. Barakallahu fikum. Dan coba lihat ini. Sana sorga. Seandainya dulunya kalian mau beriman, maka di sorga sanalah tempat Anda. Tapi karena kalian tidak mau beriman, maka di situ tempat Anda. Neraka. Disitulah penyesalan dan kepedihan luar biasa. Barakallahu fikum. Penyesalan yang tiada tara. Disertai dengan rasa takut. La haula wa quwwata illa billah. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'a, dan di hari ditegakkannya hari kiamat, adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab, maka masukkanlah Fir'aun beserta pengikut semuanya, pengikutnya ke dalam api neraka, ashaddal 'adzab, adab yang sangat pedih. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Dan semua merasakan kepedihan. Orang kafir sesuai dengan kadar kekufurannya, kadar kemaksiatannya. Karena memang tidak sama dalam tingkatan kejahatan dan kekufuran. Sebagaimana sorga itu darajat, darajat tingkatan ke atas, semakin ke atas semakin mulia. Jadi tingkatannya ke atas. Adapun neraka namanya darokat, darokat itu tingkatannya ke bawah. Semakin ke bawah itu semakin besar siksaannya. Ada yang paling ringan siksaannya adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talib. Huwa fi dhahdahin min nar. Dia berada di atas permukaan api neraka. Diberi alas kaki, terompah dari api neraka. Yagli biha dimaguhu. Dengan api itu, dengan sendal itu, mendidih otaknya. Otaknya saja mendidih, apalagi yang lainnya. Dari anggota tubuh yang terdekat dengan dengan alas kakinya, wala haula wala quwwata illa billah. Dalam keadaan dia mengira bahwa dialah yang paling siksa, padahal di kerak bawah yang paling dalam banyak orang-orang yang lebih dahsyat siksaannya, wallahu musta'an. Walaupun mereka yang dibodoh-bodohi, pengikut-pengikut kan dibodoh-bodohi. Barakallahu fiik. Akhirnya cuma sedang ngikut-ngikut saja. Inilah yang akan menyumpah-nyumpai nanti, melaknati pimpinan-pimpinan mereka, menyalah-nyalahkan pimpinan-pimpinan, tokoh-tokoh mereka. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, atihim di'faini minal adab wal anhum. Ya Allah, berikan mereka ini yang menyesatkan kami, ya Allah, berlipat-lipat kali azab, dan laknati mereka, ya Allah. Barakallahu fiikum. Dan mereka sudah saling melaknati. Kulama dakhalat ummatul la'nat ukhtaha. Setiap ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, kelompok demi kelompok, mereka saling melaknati, saling menyalahkan, saling menyumpah-nyumpai, saling memaki, mencela dan seterusnya. La haula wa quwwata illa billah. Kata Allah SWT, likullin dhi'fun walakin la ta'lamu. Setiap orang kami telah berikan berikan jatahnya masing-masing. Ini berapa kali lipat, ini berapa kali lipat, ini berapa kali lipat. Akan tetapi kalian tidak merasakannya. Karena dahsyatnya azab, semua orang merasa bahwa dialah yang paling keras siksaannya. Wala haula wa quwwata illa billah. Yaqlumu qawmah yawmal qiyamati fa'uradahumun nar. Fir'aun inilah yang mengajak kaumnya, mengajak kaumnya untuk menyembah dia dan meninggalkan Musa. Wa bi'sal wirdul mawrud, dan sejelek-jelek tempat untuk masuk ke dalamnya, yaitu neraka. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Tidak ada kenyamanan. Semua adalah siksaan yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, yang diminum, yang dimakan, pokoknya yang dipakai. Karena mereka juga minum, mereka juga makan, mereka juga pakai pakaian. Tapi semuanya adalah siksaan. La haula wa quwwata illa billah. Makanan mereka dari zakum, yang penampilannya sangat mengerikan, baunya sangat busuk, kemudian rasanya paling tidak enak. Tapi karena lapar ya harus tetap dimakan. Begitu dimakan bukan langsung turun masuk ke dalam perut. Dimakan pun menyiksa, sehingga mereka butuh air untuk melancarkan masuk ke dalam. Mereka minta air, maka disuguhkan kepada mereka air, air yang begitu panas. Barakallahu. Begitu disodorkan dan mereka melekat, mendekatkan ke mulutnya ini minuman, sudah meleleh ini mukanya. Barakallahu. Ini hawa panas minuman ini, baru saja dia mau minum, mau dia tenggak, mukanya sudah meleleh, dan tetap dia minum. Dia minum sehingga hancur semuanya apa yang ada pada dia, dari usus-usus dan semua isi perutnya. semuanya meleleh, tapi mereka tidak akan pernah bisa mati. Jadi yang kata Allah Subhanahu wa taala, waja'ahumul mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit, datang kepada mereka kematian dari semua penjuru. Kematian maksudnya di sini adalah asbab al-maut, sebab-sebab kematian. Jadi kalau sudah hancur ini perut, ya bagaimana bisa orang hidup? Tapi di sana tidak ada lagi kematian. Yang adalah asbab-asbab kematian. Barakallahu alaikum. Wa ma huwa bimayyit. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak akan pernah bisa mati dan juga tidak hidup dengan hidup yang bahagia, tenang, nyaman, enggak. Semua serba susah, serba sengsara. Nasallallahu salamat wa alaikum. Wa bi'sal wirdul mawrud, tempat masuk yang paling jelek, yakni neraka. Wa utbi'u bi hadhihi dunya la'nata wa yawmal qiyamah, dan mereka dilaknati di dunia ini dan dilaknati pula nanti di hari kiamat. La haula wa quwwata illa billah. Bi'sal rifdul marfud, sejelek-jelek sesuatu yang berikutan. Dilaknat di dunia kemudian laknat di hari akhirat. Jadi beda dengan orang-orang yang beriman. Masya Allah. Rahmat kemudian ampunan. Kalau ini laknat, ditambah dengan laknat lagi. Laknat itu artinya dijauhkannya dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan didekatkannya untuk dia adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'udbi'u fi ini beruntut. Beruntun. Wa'udbi'u fi hadid dunia la'nah wa yawmal qiyamah, bi'sar rifdul marfud. Sesuatu yang beriringan, begitu jeleknya, laknat demi laknat mereka dapatkan. Dzalika min amba'il qurana qussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah berita-berita negeri-negeri, yakni kaum yang menghuni negeri-negeri itu. Barakallah, dari Nuh alaihissalatu wassalam, Hud, Saleh, Shu'aib. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Kemudian sebelumnya Lut. Kemudian Fir'aun yang barakallahu fikum dikirim kepadanya Musa alaihi salatu wassalam, tapi dia enggan. Ini kisah-kisah para anbiya dengan kaumnya, masyaallah. Diulang-ulang di beberapa surah untuk senantiasa kita mengingat dan mengingat sebagai suatu pelajaran. Dzalika min amba'il qurana qussuhu 'alaika. Itulah berita-berita tentang umat-umat terdahulu. Kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad. Barakallahu fikum. Minha qa'imun wa hasid. La haula wa quwwata illa billah. Di sana dikatakan minha qa'imun wa hasid, di antara negeri-negeri itu masih ada yang tertinggal puing-puingnya, masih ada bekas-bekasnya, bekas-bekas istananya, yakni peninggalan-peninggalannya. Minha qa'imun wa hasid, ada pula yang memang sudah tidak ada bekasnya sama sekali, habis memang tertanam, terkubur. Barakallahu fikum. Terkubur, tidak lagi didapati peninggalan-peninggalannya. Ya sebagian ada, mungkin dilakukan penggalian oleh para arkeolog. Oh menggali, oh dulunya ini ada, ini kaum ini, negeri ini. Masih ada didapati, bahkan kerangka-kerangka sebagian di antara mereka ada, peninggalan-peninggalan mereka, bejana-bejana mereka, dan masih ada. Tapi sebagiannya memang sudah tidak ada lagi. Tinggal cerita dan kisah yang akan dijadikan pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Wallahu musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum." Kami tidak pernah mengadab mereka. Kami tidak pernah menganiaya mereka. Kami tidak pernah menzalimi mereka. Baik. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi diri mereka lah yang menganiaya diri mereka. La haula illa billah. Walakin zalamu anfusahum. Diajak baik dan dijanji baik, tapi mereka tidak mau. Barakallahu fikum. Justru mereka mencari kejelekan dan akibatnya kejelekan pula. Maka Allah SWT tidak pernah menzalimi siapapun. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Allah SWT mengharamkan kezaliman atas dirinya. Wa ma ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan atas diriku kezaliman. Jadi Allah tidak pernah berlaku zalim. Tidak pernah menganiaya siapapun. Tapi Allah haramkan dirinya berlaku zalim. Waj'altuhu bainakum muharrama, dan aku pun menjadikan perkara kezaliman ini haram sesama kalian, tidak boleh saling menzalimi. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menganiaya. Maka di sini Allah pertegas, wa ma dzalamnahum, kami tidak pernah menganiaya mereka. Walakin dzalamu anfusahum, akan tetapi mereka sendirilah yang menganiaya diri mereka. Baik. Fama agnat anhum alihatum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma ja'a rabbik. Ternyata tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan pertolongan. Tidak bisa memberikan bantuan sama sekali. Patung berhala. Hatta orang saleh. Barakallahu fiik. Tidak ada sama sekali. Hatta wali, hatta siapapun. Tidak bisa nanti memberikan pertolongan. Wallahu musta'an. Baik. Bahkan ada orang memanggul sapi atau unta nanti di hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW lewat, dia pun memanggil, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, minta bantuan dia. Apa kata Rasulullah SAW? Qad ballaghtu. La haula wa quwwata illa billah. Aku sudah menyampaikan kepada kalian. Dia minta pertolongan, minta bantuan. Ya Muhammad, ya Muhammad. Rasulullah SAW hanya mengatakan, aku sudah menyampaikannya kepada kalian. Bahwa tidak boleh kalian melakukan. Tapi kalian memaksa diri untuk melakukannya. La haula wa quwwata illa billah. Fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Apalagi yang menyembah batu, menyembah patung berhala. Lebih tidak bisa lagi memberikan bantuan. Pemaklumat anhum alihatun lati yad'una min dunillahi min syai'. Lamma ja'a, ketika datang azab kepada mereka. Wa ma zaduhum ghaira tatbib. Tidak ditambahkan untuk mereka kecuali kehancuran dan kebinasaan. Baik. Ini pelajaran barakallahu bikum. Kisah demi kisah Allah Subhanahu wa taala kisahkan untuk kita. Perjalanan para nabi dan rasul beserta kaumnya yang membangkang dan azab yang menimpa mereka. Wallahu musta'an. Intinya adalah bahwa siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk, maka dialah yang dimuliakan, dialah yang dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimasukkan ke dalam surga, dan siapa yang menentang maka dialah yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang tidak akan pernah berubah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita turun ke parkur majlis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.